Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan bab al-yaqin wa tawakkul dari kitab Riyadhus Salihin karya al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan al-yaqin dan berkaitan dengan at-tawakkul. Di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah dalam bab ini ialah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman, kaum mukminin, ketika mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat menakutkan. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan di zulzilu zilzalan syadidah. Diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Orang-orang mukmin mereka tetap teguh di atas keimanannya dan mereka pun yakin terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala dan janji Rasul alaihi salatu wassalam yang pernah disampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka pun bertambah keimanannya, bertambah kuat iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sikapnya orang-orang mukmin. Sebaliknya orang-orang munafik atau orang-orang yang terdapat di dalam hatinya penyakit dari kalangan kaum mukminin yang imannya lemah, yang dalam hatinya terdapat penyakit, ketika diuji dengan ujian-ujian mereka tidak kuat menghadapi ujian tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dalam firman-Nya ini, dalam surat Al-Ahzab, dua keadaan. dua keadaan yang berbeda ketika menghadapi ujian tersebut. Keadaan yang pertama adalah keadaannya seorang orang yang mukmin. Mereka yakin dan bertawakal kepada Allah, serta dengan sebab itu iman mereka semakin bertambah, semakin kuat. Adapun keadaan yang kedua adalah keadaan orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dari kalangan kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka. Wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Mereka tidak yakin terhadap janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati musibah tersebut, ketika menghadapi ujian tersebut, mereka mengatakan, tidaklah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berjanji, melainkan itu hanya tipu daya saja, janji-janji yang yakni palsu, tidak bisa terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan, keadaan hamba-hamba Allah ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah, khususnya bagi kaum mukminin, bagi kaum mukminin yang mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah umat manusia itu mengira, menganggap bahwasanya dirinya akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman kepada Allah kemudian mereka tidak diuji? Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum mukminin mereka akan senantiasa mendapatkan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, untuk melihat siapa sebenarnya yang jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa sebenarnya orang-orang yang berdusta dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minan nas may ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ada sebagian umat manusia yang mereka mengatakan beriman kepada Allah, sebagian umat manusia yang mereka beribadah kepada Allah, ketika mendapatkan ujian atau ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguntungkan, dia semakin rajin ibadahnya, terus dia jaga ibadah dia. Apabila ditimpa musibah, ujian, cobaan, mendapatkan fitnah, in qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah, dia tinggalkan ibadah yang dahulunya dia kerjakan di masa dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kemudahan. Ibadah-ibadah tersebut dia tinggalkan, mendapatkan ujian kemudian dia tinggalkan ibadah-ibadah yang telah dia lakukan. Bahkan na'udzubillah, sebagian mereka sampai rela meninggalkan dan melepaskan agamanya dikarenakan ujian dan musibah tersebut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa mohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan, kesabaran untuk menghadapi ujian, cobaan dan fitnah yang pasti akan kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sudah kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di pertemuan sebelumnya, maka kita akan lanjut pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-173 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan keadaan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Allah, alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, bahwasanya umat manusia mereka telah berkumpul bersatu padu untuk menyerang kalian, fakhshawhum, kemudian orang-orang tersebut pun mengatakan, takutlah kalian kepada mereka, fazadahum imana. Ternyata ucapan yang seperti ini tidak membuat para sahabat menjadi takut. Justru ucapan tersebut menjadikan para sahabat semakin kuat imannya. Dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami. Dan dialah sebaik-baik mada al-wakil. Yani tempat kita kembali, sebaik-baik yang kita bertawakal kepadanya, masrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang insyaallah akan kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-ayat tsaniyah, ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab al-yaqin wa tawakkul adalah alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat 173. Kata Syekh rahimahullahu taala, hadhil ayatu nazalat الصحابة رضي الله عنهم حيث حصل لهم ما حصل في غزوة أحد مما أصابهم من القرح والجروح والشهداء فقيل لهم إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة عليكم وجمع لكم الناس. آيات إني ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, nazalat, turun, fis sahabah radhiyallahu anhum, pada para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam ketika mereka telah selesai dari perang Uhud, sebagian mereka luka, sebagian diantara mereka ada yang mati syahid. Setelah selesai perang Uhud, ada yang mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, inna Aba Sufyan kana qad azima 'ala al-karrati 'alaykum wa jama'a lakum an-nas. Yani ada berita yang tersebar bahwasanya Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukannya kaum Quraisy untuk kembali kepada kalian, menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Yani orang-orang ini berusaha untuk menakut-nakuti para sahabatnya, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Fanadabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila mulaqatihi wa muqabalatihi fastajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Para sahabat yang ketika itu sedang sakit, ada yang terluka, lelah, sudah tenaganya habis untuk perang Uhud, selesai perang tersebut, tiba-tiba ada isu yang seperti ini. Bahwasanya Abu Sufyan bersama pasukannya akan datang untuk menghabisi dan menyerang para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam di kota Madinah. Sampai berita ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah untuk menemui mereka. Bukan takut, tetapi langsung didatangi orang-orang ini. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Segera mereka bersiap-siap dan berangkat untuk memerangi mereka. Padahal mereka baru saja selesai dari perang Uhud. Mereka sebagiannya luka-luka dan tenaga mereka sudah terkuras pada perang Uhud. Ternyata ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan perintah untuk mendatangi mereka, maka para sahabat radhiyallahu anhum mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau mengatakan, "Lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Uhud ila al-Madinah." Ketika Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Uhud menuju Madinah, وَسَمِعَ بَأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ هَمُّوا بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya Abu Sufyan bersama orang-orang yang yakni bersama kaumnya, pasukannya dari kalangan kaum musyrikin, mereka berkeinginan untuk kembali menyerang para sahabat radhiyallahu anhum di kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh dan memberikan perintah untuk keluar dari Madinah dan menghadang mereka. Istijabatan lillahi wa li rasulihi wa ta'atan lillahi wa li rasulihi. Ini semuanya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fawasalu ila Hamra al-Asad. Maka mereka ketika sampai di daerah yang disebut dengan Hamra al-Asad, waja'ahum man ja'ahum. Ketika datang kepada mereka, siapa yang datang kepada mereka, mereka semuanya menyampaikan, innan nasa qad jama'u lakum. Yakni ketika berada tempat tersebut, ada orang yang bertemu, ada orang yang berjumpa dengan mereka, yang disampaikan adalah, innan nasa qad jama'u lakum. Umat manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Semua orang menyampaikan seperti ini, memberikan berita seperti ini. Innan nasa qad jama'u lakum. Innan nasa qad jama'u lakum. Umat manusia telah berkumpul semuanya untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Takutlah kalian kepada mereka. Fakhshawhum. Qala wa hammu bisti'salikum takhfifan takhwifan lahum wa tarhiban falam yazidkum dhalika illa imanan wattikalan alayh illa imanan lillahi billah wattikalan alayh. Yani ketika orang-orang mengatakan hal ini kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, ternyata para sahabat tidak merasa takut, justru hal tersebut menjadikan iman mereka semakin kuat dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Wa qalu, dan mereka pun mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, hasbunallah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sikap para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika ada orang-orang yang memberikan rasa takut, menakut-nakuti mereka dengan banyaknya jumlah musuh yang akan menyerang mereka, justru itu membuat iman mereka semakin meningkat, membuat iman mereka semakin kuat. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwa iman seorang hamba itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan fakhshawhum fazadahum imana. Takutlah kalian, yakni takutlah wahai para sahabat kepada musuh-musuh yang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ternyata mereka para sahabat radhiyallahu anhum semakin bertambah keimanannya. Dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga pengertian iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yakni iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan pengamalan dengan anggota tubuh, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan bisa menjadi berkurang imannya kepada Allah dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga yang namanya iman itu berbeda-beda. Iman berbeda-beda. Ada iman kaum mukminin yang tinggi, kuat, dan ada pula iman kaum mukminin yang rendah, lemah. Tidak bisa disamakan imannya orang-orang yang kuat imannya dengan orang yang lemah keimanannya. Tidak bisa disamakan. Yazid bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan sebab ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu anhum ketika diuji dengan ujian yang berat, dengan rasa takut, justru itu menjadikan mereka semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, kata Syekh rahimahullahu taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 172 dari surat Ali Imran, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarsh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun adzim alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum ila akhiri al-ayah. Ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina istajabu lillah, yaitu mereka-mereka yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dan rasulnya, min ba'di ma asabahumul qarh, ada setelah mereka baru saja mendapatkan musibah, ujian, sebagian mereka ada yang terluka setelah perang Uhud. Lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang bertakwa, ajrun adim, mereka mendapatkan pahala yang besar. Siapa mereka itu? Yang mereka itu mentaati Allah dan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, yang mendapatkan pahala yang besar. Disebutkan cirinya alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum ila akhiri al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, yakni an Aba Sufyan wa man ma'ahu mimman baqiya min kubara Quraisy jama'u lir Rasul sallallahu alaihi wasallam yuriduna isti'salahu walakin ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Abu Sufyan dan orang-orang yang bersama dengan mereka dari kalangan Quraisy, mereka sudah mengumpulkan pasukan untuk memerangi Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyelamatkan mereka, menyelamatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Qila lis sahabah, ada yang mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ikhshaw haula walakinnahum izdadu imanan. Takutlah kepada mereka. Yani ini masih menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, alladziina qala lahumun nas innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang mengatakan kepada para sahabat, takutlah kalian kepada pasukannya Abu Sufyan. Mereka semuanya sudah bersatu padu untuk menyerang kalian. Takut. Walakinnahum, ternyata para sahabat, izdadu imanan, semakin bertambah iman mereka. Qala Syekh rahimahullahu taala, li'annal mu'mina kullama ishtaddat bihil azamat izdada imanan billah, li'annahu yu'minu bi'anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna ma'al usri yusra. Kata Syekh rahimahullahu taala, mengapa kaum mukminin ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan, iman mereka semakin bertambah? Qala, ya, karena orang-orang mukmin ketika ujian mereka semakin berat, ujian iman mereka akan semakin bertambah, disebabkan mereka meyakini bahwasannya an-nasr ma'as-sabr, kemenangan itu bersama dengan kesabaran, dan bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Inilah yang menyebabkan imannya kaum mukminin semakin meningkat dan semakin bertambah. Ketika mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan, mereka yakin dan percaya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan dalam hadisnya, an-nasra ma'as-sabr, yang namanya kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Dan mereka pun percaya bahwasannya anna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Mereka yakin pada hal ini semuanya. Mereka yakin pada perkara ini semuanya. Sehingga menyebabkan iman mereka semakin kuat. Keyakinan mereka semakin bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi harta duniawi, kemudian iman kita tidak bertambah atau bahkan menjadi turun, menjadi lemah, berarti tingkat keyakinan kita masih rendah. Keimanan kita dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam masih lemah. Demikianlah keadaan kita. Terkadang ketika mendapatkan ujian dan cobaan, semangat kita untuk menjalankan ibadah semakin menurun. Ketika mendapatkan ujian, cobaan, baik berupa harta ataupun yang lainnya, semangat ibadah kita semakin turun. Nah, itu diantara ciri, diantara tanda bahwasannya iman kita menurun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, lihada zadahum imanan hadal qawl, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mendapatkan ujian-ujian tersebut, mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Makna kalimat ini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan bahwasanya maknanya ialah hasbunallah wa ni'mal wakil, ay kafina kullama ahammana المؤوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. Itu makna hasbunallah wa ni'mal wakil, yang sering diartikan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Itu makna secara ringkasnya. Tetapi makna secara lebih rincinya, Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala mengatakan kafina kullama ahammana. Makna hasbunallah kafina kullama ahammana, yani Allah pasti mencukupi, memenuhi dan memudahkan urusan kita. Itu makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala pasti mencukupi, memenuhi dan memudahkan segala urusan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil maknanya al-mu'awwad ilaihi tadbiru ibadihi wal qa'imu bimasalihihim. Yani Allah Subhanahu wa taala adalah zat tempat bergantung satu-satunya. Kepadanya seluruh pengaturan hamba diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam kisah tentang sebab turunnya ayat ini, ketika para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, yaitu menjadikan orang-orang kafir lari ketakutan. Ketakutan dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka semakin tinggi tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya mereka kaum musyrikin ingin menakut-nakuti para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah selesai dari perang Uhud, kemudian mereka berkumpul untuk menyerang kembali, berusaha memerangi Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat di kota Madinah. Ternyata mereka, yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, menantang dan mendatangi mereka ketika berada di Hamra al-Asad, dan semua orang menyampaikan menakut-nakuti para sahabatnya, takutlah kalian kepada mereka, mereka sudah berkumpul bersatu padu untuk menyerang mereka. Ternyata hal tersebut menjadikan para sahabat semakin kuat imannya. Kemudian mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka kaum musyrikin yang berusaha untuk menyerang para sahabat radhiyallahu anhum menjadi lari ketakutan. Sebaliknya akhirnya, akhirnya justru mereka yang takut dengan keberadaan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka semakin bertambah keimanannya. Itu diantara pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kalimat ini, yang nantinya juga dalam bab ini akan disebutkan hadis-hadis tentang zikir ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakni ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilemparkan, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan seterusnya dari hadis yang nanti biidnillahi azza wa jal, yakni pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita baca hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, qala rahimahullahu ta'ala, قال فإنه نعم المولى ونعم النصير ولكنه يكون ناصرا لمن تصر به واستنصر به فإنه عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فإذا اتجه الإنسان إليه في أموره أعانه وساعده وتولاه ولكن البلاء من بني آدم حيث يكون الإعراض كثيرا في الإنسان ويعتمد على الأمور المادية دون الأمور المعنوية. نعم الله adalah sebaik-baik penolong. Allah cukuplah sebagai penolong kita dan sebaik-baik pelindung. Betul ini. Tetapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya ini berlaku bagi mereka-mereka yang memang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak memasrahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan segala urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kaum mukminin, mereka-mereka yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu meminta pertolongan kepada Allah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka berada dalam ujian, kemudian mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong, akan menurunkan pertolongannya untuk mereka. Tetapi al-bala, termasuk ujian yang sangat besar yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, mereka seringkali dan banyak berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengingat kembali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walaupun mereka hafal kalimat ini, tetapi pada hakikatnya, pada kenyataannya, mereka tidak bisa memahami makna dari kalimat tersebut. Sehingga yang mereka jadikan sebagai pegangan adalah perkara-perkara yang sifatnya madiyah, sifatnya adalah bukan ma'nawiyah. Mereka tidak menggantungkan, tidak memasrahkan, tidak menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada keterikatan, masih ada ketergantungan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah ta'ala. Fal muadzin yu'adzin. Tafadhal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Selanjutnya Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, قال تعالى الله سبحانه وتعالى برحمن فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يعني pada akhir kejadian tidak terjadi peperangan karena kaum musyrikin yang mereka berusaha untuk menakut-nakuti para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam lari ketakutan, berbalik arah ketika berada di Hamra al-Asad, mereka berbalik arah. Sehingga ini adalah peperangan yang tidak terjadi dalamnya perang, hanya yakni menyebabkan kaum musyrikin lari ketakutan. Kata Syekh rahimahullahu taala melanjutkan, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kembali ke kota Madinah dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ, mereka tidak mendapatkan suatu kejelekan apapun, yakni mereka selamat, tidak ada korban, tidak ada yang luka-luka, karena memang tidak terjadi peperangan. Karena kaum musyrikin lari ketakutan melihat semangat para sahabat radhiyallahu anhum, melihat kuatnya iman para sahabat radhiyallahu anhum. Qala rahimahullahu taala, وأبو سفيان ومن معه ولوا على أدبارهم. أبو سفيان dan orang-orang yang bersama dia ولوا على أدبارهم, yani kembali berbalik arah ketakutan melihat para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di kelanjutan ayat tersebut Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah, sesungguhnya syaitan itulah yang menakut-nakuti awliya'ah, awliya'nya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah engkau takut, janganlah kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin. Kalau memang kalian benar-benar orang yang beriman. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat penjelasan bahwa al-khawf minallah adalah ibadah. Kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ciri seorang mukmin. Jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Fala takhafuhum, janganlah takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Qala rahimahullah, yukhawwifu awliya'ah, makna menakut-nakuti awliya'ah, ay yukhawwifukum antum awliya'ahu, ay yulqi fi kulubikum al-khawfi awliya'ihi. Yani syaitan ingin menakut-nakuti kalian melalui para awliya'u syaitan. Teman-temannya syaitan berusaha untuk menakut-nakuti kalian, yakni dari kalangan kaum musyrikin yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berusaha untuk menakut-nakuti kalian sehingga kalian akan merasa takut kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Fasyaitan ya'ti ilal mu'min يقول احذر ان تتكلم في فلان لانه ربما يستنك وربما فعل كذا فيخوفك ولكن المؤمن لا يمكن ان يخاف اولياء الشيطان. Kemudian Syekh rahimahullah taala memberikan misal, memberikan contoh yang lain. Ada yakni misalnya syaitan datang kepada kalian, kepada seorang mukmin, kemudian mengatakan, jangan membicarakan fulan, fulan, hati-hati. Jangan membicarakan fulan, memperingatkan dari bahaya fulan. Bisa jadi dengan sebab itu engkau akan dipenjara dan akan dilakukan demikian, demikian, dan seterusnya. Yakni ditakut-takuti oleh syaitan. Oleh syaitan. Yakni jangan engkau sampaikan kebenaran ini, bahaya, hati-hati. Jangan menyinggung fulan, jangan membicarakan penyimpangan fulan, jangan membicarakan kesesatan fulan, jangan menyebutkan fulan, fulan, fulan tentang kejelekan-kejelekannya. Hati-hati, bisa jadi dengan sebab itu engkau akan diginikan dan seterusnya. Ini diantara bentuk takhwif minasyaitan. Yakni syaitan menakut-nakuti seorang hamba. Namun seorang mukmin dia tidak akan merasa takut. Jika memang itu kebenaran yang hak dan harus disampaikan, dia pun akan menyampaikannya. Dia pun akan menyampaikannya. Walaupun resikonya mungkin akan berat untuk dia hadapi, tetapi dia tidak takut kepada siapapun. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir pembahasan ini Syekh rahimahullahu taala memberikan pesan kepada kita, hendaknya seorang mukmin jangan merasa takut dengan kebenaran untuk disampaikan kepada orang lain, dan jangan merasa takut kepada orang-orang yang mengancamnya. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dia harus berjalan sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, berjalan sesuai dengan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jika ada orang-orang yang berusaha menakut-nakuti, membuat kita semakin takut dalam keimanan kita, maka tetaplah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan takut kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini berarti kita bisa mengambil sebuah faedah, ada beberapa faedah. Di antaranya keajaiban kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka diuji dan ditakut-takuti, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga kaum musyrikin mereka lari ketakutan dan berbalik arah. Nah, berbalik arah. Tentunya ini akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang betul-betul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar kita ucapkan saja hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tidak hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi harus kita pahami maknanya. Harus kita pahami betul makna yang terkandung dalam kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semakin tinggi tingkat keyakinan seorang hamba dan semakin tinggi tingkat tawakal seorang hamba, maka dia akan semakin mudah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim merupakan contoh keajaiban kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tingkat keimanan beliau sallallahu alaihi wasallam, tingkat tawakalnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah sangatlah tinggi, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dilemparkan ke dalam api atau ketika akan dibakar. Nabiullah Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala turun. Allah mengatakan kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin wa salaman dan keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini diantara khasiat dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Tentunya kembali kepada tingkat keyakinan kita kepada Allah, tingkat tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tingkat keyakinan kita rendah atau tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala rendah, maka bisa jadi kita tidak bisa merasakan langsung pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya bi'idnillahi azza wa jal kita baca di pertemuan yang akan datang, karena ada yakni cukup panjang penjelasannya terkait dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perintah untuk bertawakal dan manfaat atau keutamaan dari tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'idnillahi azza wa jal dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu barakallahu fikum jazakumullahu khairan.